Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan tafsir surah Ali Imran. Insyaallah kita sampai pada ayat yang ke-33. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa 'ala Ibrahima wa 'ala Imrana 'alal 'alamin. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam dan Nabi Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas semesta alam. Ditafsirkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, inna Allah astafa ay ikhtara Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imran bima'na anfusihima. Sesungguhnya Allah istafa, artinya ikhtara, Allah telah memilih Nabi Adam dan Nabi Nuh, kemudian keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, bima'na angkusihima. Ini maksud dengan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, artinya Allah pilih diri keduanya. Alal alamin, atas semesta alam. Bija'lil anbiya min naslihim, dengan Allah menjadikan para nabi itu dari anak keturunan mereka. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala selesai menjelaskan bahwasanya agama yang Allah ridhoi adalah Islam, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah seorang rasul yang tidak sah bagi seseorang untuk mencintai Allah kecuali harus mengikutinya. Kecintaan, pengakuan kecintaan seorang kepada Allah ini enggak sah kecuali dia harus mengikuti rasul ini, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun pertentangan yang dilakukan oleh Ahlul Kitab Yahud wa Nasara terhadap beliau itu sekedar karena kedoliman mereka terhadap beliau dan karena sifat hasad dan iri dengki mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dalam ayat ini Allah mulai menjelaskan tentang penetapan risalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Allah akan jelaskan di sini bahwasanya beliau itu merupakan seseorang dari keluarga para nabi. Bahkan beliau lahir dari garis keturunan ibaratnya diistilahkan oleh para ulama dengan ma'dinur risalah, tambangnya kerasulan. Karena beliau berasal dari keturunan atau garis keturunan Ibrahim alaihissalam. Di sini dijelaskan oleh Allah, Allah pilih Adam. Kemudian setelah itu disebutkan dan Nuh. Kemudian dan keluarga Ibrahim. Kemudian dan keluarga Imran. Di sini dikhususkan penyebutan Adam alaihi salam karena beliau sebagai Abul Basar, ayahnya manusia. Kemudian dipilih secara khusus penyebutan Nuh alaihi salam karena beliau posisinya sebagai Adam yang kedua. Karena seluruh manusia binasa di zaman Nuh alaihi salam ketika Allah tenggelamkan mereka kecuali yang bersama Nuh alaihi salam yang masuk ke dalam kapal beliau. Kemudian disebutkan di sini keluarga Ibrahim karena Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari keturunan mereka. Kemudian disebutkan keluarga Imran secara khusus. Meskipun keluarga Imran ini dari garis keturunan keluarga Ibrahim karena Isa alaihi salam. Isa putra Maryam alaihi salam merupakan keturunan Imran, maka disebutkan keluarga Imran secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud dengan Alu Ibrahim adalah Ibrahim itu sendiri. Dan yang dimaksud dengan Alu Imran adalah Imran itu sendiri. Ini dikuatkan oleh penafsiran Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Wa ala Ibrahim wa ala Imran, dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran bimakna anfusihima, maksudnya diri mereka berdua. Artinya Allah pilih Adam, Allah pilih Nuh, Allah pilih Ibrahim, Allah pilih Imran atas semesta alam. Dengan dijadikan para nabi itu dari keturunan mereka. Pada ayat yang berikutnya, yaqulu jalla wa az durriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim. Mereka semua adalah anak keturunan. Sebagiannya merupakan keturunan sebagian yang lainnya. Dan Allah Zat yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Ditafsirkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, dzurriyyatan ba'daha min waladi ba'dim minhum wallahu sami'un alim. Duriyatan, mereka itu merupakan satu keturunan. Mulai Adam, Nuh alaihi salam, Ibrahim, kemudian Imran. Mereka satu keturunan. Kalimat duriyah ini dibaca dengan nasab. Dalam tinjauan bahasa Arab, ini bisa sebagai badal. Dari Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran. Atau bisa sebagai hal. Dalam keadaan mereka itu satu keturunan. Sebagian merupakan anak keturunan sebagian yang lainnya. Seperti Alu Imran merupakan bagian dari keturunan Ibrahim alaihi salam. Wallahu sami'un alim, dan Allah Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dikatakan oleh sebagian mufassirun, mereka itu merupakan satu keturunan. Sebagian merupakan anak keturunan sebagian yang lainnya. Disebutkan maknanya sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, nahnu ma'saral anbiya ikhwatun wa dinuna wahidun. Kami segenap para nabi itu bersaudara. dan agama kami satu. Mereka merupakan anak keturunan. Sebagiannya merupakan keturunan sebagian yang lainnya. Mereka sama dalam niat, dalam amal, dalam keikhlasan, dan dalam tauhid. Agama mereka satu, yaitu agama tauhid. Meskipun syariat mereka itu berbeda-beda, namun syariat yang berbeda-beda itu ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dat yang tiada sekutu baginya. Ayat yang berikutnya, qala jalla wa az id qalatim ra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni mukharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika istri Imran, dia berkata, memanjatkan dalam doanya, Rabbi duhai Tuhanku, inni nadartu laka ma fi batni, sesungguhnya aku telah nadarkan untukmu apa yang ada dalam perutku, janin yang ada dalam perutku, muharraron, sebagai anak yang merdeka yang nantinya berkhidmat di rumahmu untuk taat beribadah kepadamu. Fataqabbal minni, maka terimalah dariku ya Allah, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau dat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ditafsirkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, udkur itqalatim ra'atu Imran Hanna, namanya Hanna tu, lama asannat wastaqat lil waladi fada'atillaha wa akhassat bil hamli, ya Rabbi inni nadartu an aj'ala laka ma fi batni mukharrara atiqan khalisan min sawagili dunya li khidmati baitikal muqaddas. Kata Al-Imam As-Suyuti, ingatlah oleh kalian ketika istri Imran, ada yang menyatakan bin Masan, kakeknya Isa alaihi salam. Ada yang menyatakan Imran bin Yashim. Sebagian para ulama menyebutkan Imran ini putra Masan, kakek Isa bin Maryam alaihi salam. Ingatlah ketika istri Imran. Siapakah istri Imran? Dikatakan oleh Suyuti namanya Hannah. Hannatu bintu Fakut. Hannah bin bintu Fakut. Fakut bin Qabil. Ada yang menyatakan bin Qatil. Ibunda Maryam. Dia merupakan nenek daripada Isa ibnu Maryam alaihi salam. Maka ketika Hannah merasa umurnya itu sudah senja, sementara dia belum dikaruniai oleh Allah seorang putra, maka dia rindu akan kehadiran seorang anak. Maka dia berdoa memohon kepada Allah agar dikaruniai seorang anak. Wa ahassat bil hamli, dan Allah ijabahi doanya. Allah kabulkan doanya. Akhirnya dia merasa dirinya telah hamil. Ketika dia menyadari dirinya telah hamil, dia berdoa memohon kepada Rabbnya Ya Rabbi inni nadartu an aj'ala laka ma fi batni muharrara. Wahai Rabbku, sungguh aku telah bernadar untuk menjadikan untukmu apa yang di dalam perutku ini sebagai seorang anak yang nantinya muharraron, yaitu anak yang merdeka, atiqon, khalisan min sawagili dunia, anak yang nantinya bebas dari kesibukan-kesibukan urusan duniawiyah, untuk berkhidmat, menjadi pelayan rumahmu yang suci, ya Allah. Sebutkan untuk nantinya berkhidmat di Masjidil Aqsa. Fataqabbal minni innaka antas sami'u lidduai al-alimu bin niyat. Wahalaka imran wahiya hamil. Maka terimalah dariku, ya Allah. Sesungguhnya engkau dan yang maha mendengar doa, maha mengetahui niatan-niatan hamba. Dan disebutkan Imran wafat dalam keadaan istrinya itu sedang hamil. Di sini disebutkan bahwasannya Hannah, istri Imran, ketika sudah hamil, dia menadarkan anaknya nanti kalau sudah lahir itu untuk Allah. Aili ibadatika laka, aili ibadatika, agar anak itu nantinya beribadah kepada engkau, ya Allah. Menjadi anak yang merdeka, menjadi anak yang nanti dia itu benar-benar fokus untuk beribadah, berkhidmat kepada engkau, terbebas dari berbagai macam kesibukan perkara-perkara duniawiyah. Dan nadar semacam ini dalam syariat mereka adalah perkara yang dibolehkan di saat itu. Fataqabbal minni, maka terimalah dariku. Terimalah nadarku itu, ya Allah. Dalam ayat yang berikutnya, yaqulu jalla wa az falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at walaysa dzakaru kal unsa wa inni samaituha maryama wa inni uiduha bika wa dzurriyyataha minas syaitonir rajim. Maka dijelaskan oleh Allah Jalla wa Az, tatkala istri Imran itu melahirkan putranya, maka dia berkata mohon pada Rabbnya, qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Dia berkata kepada Tuhannya, sungguh aku telah melahirkannya seorang anak perempuan, wahai Rabbku. Dan Allah maha mengetahui dengan apa yang dia lahirkan. Walaisa dzakaru kal unsa, dan tidaklah anak laki-laki itu semisal anak perempuan. Wa inni samaituha Maryama, dan aku menamainya dengan Maryam. Wa inni uiduha bika, dan sungguh aku memohon perlindungan atau meminta penjagaan terhadapnya kepada engkau, ya Allah, dan juga terhadap anak keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Dijelaskan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala, falamma wada'atha ay waladatha jariyatan wa kana tarju an yakuna gulaman id lam yakun yuharrar illa gilman. Tatkala Hannah melahirkan putranya, artinya dia melahirkan janinnya itu jariyah, anak perempuan, padahal dia sangat berharap kalau yang lahir itu anak laki-laki. Karena tidak mungkin nanti dia itu bebas berkhidmat di dalam Baitullah kecuali anak laki-laki. Qalat, maka Hannah menyatakan muqtadiratan, dalam keadaan disebutkan mungkin dia itu bersedih. Dia meminta udzur kepada Allah, "Ya Rabbi, inni wada'tuha unsa, wahai Rabbku, sungguh aku telah melahirkannya ternyata seorang anak perempuan." Wallahu a'lamu ay alimun bima wada'at, dan Allah Maha tahu, Maha mengetahui apa yang dia lahirkan. Bima wada'at jumlatu i'tiradin min kalamihi ta'ala. Kalimat Allah Maha mengetahui apa yang dia lahirkan, ini adalah kalimat sisipan dari firman Allah Ta'ala. Wa fi qira'atin bi dhammi ta wada'tu, dalam sebuah bacaan itu dengan mendhamah ta. Wallahu a'lamu bima wada'tu. Kalau dibaca dengan bima wada'tu, maka kalimat bima wada'tu ini termasuk ucapannya Hannah. Ucapannya Hannah. Tapi kalau dibaca bima wada'at, ini termasuk bagian dari kalam Allah. Artinya yang bicara itu Allah. Tapi kalau dibaca dengan bima wada'tu, ini termasuk sejumlah ucapan dari Hannah yang menyambung dengan ucapan sebelumnya. Walaisa dzakaru alladzi talabat kal unsa alladzi wuhibat. Dan anak laki-laki yang dia harapkan itu tidak seperti anak perempuan yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Kenapa? Li'annahu yuqsadu lil khidmah. Karena anak yang dilahirkan itu nantinya itu diinginkan oleh ibundanya ini untuk nantinya menjadi seorang yang berkhidmat di Baitul Maqdis. Wa hiya la tasluhu laha li dha'fiha wa 'uratiha wa ma ya'tariha min al haid. Sementara anak perempuan yang dia lahirkan yang tadi disebutkan dinamai dengan Maryam ini tentunya enggak pas untuk menjadi pelayan Baitul Maqdis. Kenapa? Wanita itu lemah. Juga wanita itu aurat. Dan juga wanita itu diiringi dengan haid. Wa nahwihi, dan yang semisalnya. Wa inni samaituha Maryama, dan aku menamainya dengan Maryam. Maryam dalam bahasa mereka waktu itu maknanya adalah khadimur rabbi, pelayan apa? Tuhan, pelayan Allah, yang berkhidmat kepada Allah. Di sini ada satu faedah bahwasannya di situ ada pelajaran jawaz tasmiyah yaumil wiladah. Jadi boleh menamai anak itu langsung di hari kelahirannya itu boleh. Enggak harus nunggu 7 hari, itu enggak harus. Atau sebelumnya sudah punya angan-angan, nanti anak saya kalau lahir saya namai fulan. Itu perkara yang dibolehkan. Dikuatkan dengan hadis Rasulullah menyatakan wulida lilailah waladun samaituhu bismi abi Ibrahim. Tadi malam telah lahir putraku dan aku menamainya dengan nama ayahku Ibrahim. Putra beliau dari Maria Kiftiyah. Begitu lahir langsung dinamai oleh Rasulullah dengan Ibrahim, enggak menunggu hari ketujuh, itu boleh. Dengan dalil ayat ini dan juga hadis yang kita sebutkan tadi. Insyaallah kita cukupkan dulu, sampai di sini. Adapun penjelasan tafsir ayat yang setelahnya insyaallah kita baca bersama dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.